Sepertinya semuanya terulang kembali. Cinta yang harus berhenti sampai di sini. Semuanya begitu jelas terasa. Bagaimana bisa mudah untukku melupakannya? Tapi kali ini ku coba mengerti. Semua yang sedang terjadi, terbiasa ku hadapi semuanya sendiri. Bisa ku hadapi semua yang sedang terjadi, terbiasa ku hadapi semuanya sendiri. Walaupun ku masih sungguh sangat mencintaimu, harus ku coba melupakannya semua tentang dirimu. Tinggalkanmu, pergilah dariku, yeah. Untuk kali ini ku pasti mengerti. Cinta yang sudah tak mungkin lebih lama lagi ku miliki, yeah. Bisa ku hadapi semua yang sedang terjadi. Terbiasa ku hadapi semuanya sendiri. Bisa ku hadapi semua yang sedang terjadi. Terbiasa ku hadapi semua.